وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Pada pertemuan sebelumnya kita di bab Maja'ani Nusrah dari kitab Tauhid lil Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan telah kita baca sarahnya Al-Qol Mufid Syarah Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Kita sampai pada ucapan beliau, faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang An-Nusrah, maka beliau menjawab, qala Ibnu Mas'ud yaqra'u hadza kullahu. Ibnu Mas'ud melarang ini semuanya. Wa qauluhu yaqrahu. Sekarang pengertian ucapan beliau yaqrahu. Ibnu Mas'ud yaqrahu. Yaqrahu dari kariha yakrohu, makruh. Secara bahasa artinya adalah kariha itu abghadha, membenci, tidak menyenangi. Jadi kalau yakrohu abghadahu, membencinya. Sebut isim maf'ulnya makruh, dibenci, mubghad, perkara yang dibenci. Naam. Kata Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, al-karahatu 'indal mutaqaddimin yuradu biha at-tahrimi ghaliban. Al-karahah, yakni kata-kata makruh, yakrohu, makruh, di sisi al-mutaqaddimin, di sisi para ulama-ulama terdahulu dari zamannya para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan sampai pada imam empat madhab, naam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Nah, ini masih ala tariqatil mutaqaddimin. Cara yang ditempuh oleh mutaqaddimin di dalam penggunaan kata-kata makruh, al-karohah, itu yuradu biha tahrim. Al-karohah li tahrim, maknanya haram. Nah, ghaliban, mayoritasnya, umumnya, dominannya. Wala nukhriju anhu illa biqarinah, dan kita tidak akan mengeluarkan dari makna yang dimaukan oleh mutaqaddimin bimakna tahrim, haram, kecuali ada qarinah, ada indikasi yang memalingkan dari makna keumuman yang dipakai oleh ulama mutaqaddimin. Nah, jadi gambarannya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, al-karohah itu ada dua kemungkinan, satu dari dua kemungkinan. Al-karohah litahrim atau al-karohah litanzih. Nah, makruhnya itu haram atau makruhnya itu makruh suatu yang dihindari seperti engdal mutaakhirin di kalangan para ulama di zaman-zaman akhir itu maknanya makruh. Yang kita ketahui umumnya makruh yakni ma yusabu bi tarkihi, diberi pahala ala tarkihi kalau meninggalkannya, wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak disiksa atau tidak berdosa kalau mengerjakannya. Itu kan makruh. Umumnya di kita kan sangat begitu. Oh, itu apa hukumnya? Makruh. Oh, kalau makruh dikerjakan tidak apa-apa. Kalau ditinggalkan mendapat pahala. Nah, ini pengertian di kalangan mutaakhirin sesuai dengan pembagian ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyah, hukum-hukum syariat. Nah, ada wajib, nah, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Lima. Kalau makruh itu dianjurkan untuk ditinggalkan, tapi la ala wajhil ilzam, tidak harus. Ini itu. Tidak harus. Beda dengan haram itu harus ditinggalkan. Nah, ala wajhil ilzam. Kalau haram. Nah, harus ditinggalkan. Itu kalau kita mempelajari pembagian hukum syariat yang lima menurut usul fikih. Nah, di kalangan mutaqaddimin, para ulama-ulama terdahulu, apalagi di zamannya para sahabah, tabi'in, asba'ut tabi'in, kata-kata karohah itu justru umumnya maknanya haram. Umumnya. Baru kalau ada indikasi, ada yang menunjukkan kepada makna bukan haram, karena ada sisi-sisi pendalilan indikasi yang lain, maka baru dibawa kepada makruh litanzih. Ini kita memahami kata-kata al-karohah atau makruh atau yakrohu atau kariha, kalau itu datangnya dari ulama mutaqaddimin, ucapan para sahabat, ucapan tabi'in, ucapan ajba'ut tabi'in, ucapan para imam-imam, yakni madhab, Imam Ahmad, termasuk paling banyaknya kata karoha itu bimana? Yakni haram. Nah. Wa indal mutaakhirin, adapun di sisi mutaakhirin, khilaful ula. Di sisi mutaakhirin berbeda dengan generasi awal. Pengertian yang awal tadi. Ya, ini kalau pengertian awal tadi litahrim. Nah. Semisal ini juga diterangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-I'lamul Muwaqqin. Naam. I'lamul Muwaqqin. Fala tadunnu anna lafdhal makruh fi urfil mutaqaddimin au kalamihim mislau fi kalamil mutaakhirin. Jangan kamu kira bahwasanya lafaz makruh pada kebiasaan ulama-ulama mutaqaddimin terdahulu atau dalam ucapan mereka semisal dengan ucapan di sisi ulama mutaakhirin belakangan. Nah, ini mesti kita ketahui Sehingga kalau kita mendapati kata-kata makro atau yakrohu atau karihahu, nah ini perlu kita ketahui, apalagi di dari kalangan mutaqaddimin, ini karoha litahrim atau litanzih. Nah, makruhnya itu untuk menunjukkan haram atau makruh sekedar perkara yang tidak disenangi. Gitu. Balwa yahtalif, bahkan adalah berbeda yang dimaukan mutaakhirin dengan mutaqaddimin keumumannya. Ungdur ila qauli ta'ala, perhatikanlah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 33 sampai ayat 23 sampai ayat 38. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada kedua orang tua hendaknya ihsana, berbuat baik. Ila angkola ba'da'an zakaru asya'ul muharramah, sampai pada firman Allah Ta'ala setelah Allah Ta'ala menyebutkan perkara-perkara yang Allah haramkan, bahkan termasuk perkara dosa besar. Sampailah pada firman Allah di ayat yang ke-38, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu tadi yang disebutkan adalah sayyi'uhu, kejelekannya atau kejahatannya, 'inda rabbik, di sisi Rabbmu, di sisi Allah, adalah makruha, makruh. Nah, bahasa Al-Quran makruh. Apa saja yang Allah Ta'ala sebutkan? Di antaranya jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, di ayat-ayat itu disebutkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan, bahkan termasuk dosa besar, bahkan di antaranya adalah akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa besar. Dari larangan-larangan Allah semisal, wala taj'al, janganlah engkau jadikan. Janganlah engkau jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala ilahan akhar, Tuhan yang lain. Jangan engkau melakukan kesyirikan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Jangan kalian membunuh jiwa kecuali jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian mendekati harta anak yatim. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Ini larangan semuanya. Bahkan dosa besar, bahkan akbarul kabair di antaranya. Jangan engkau menyekutukan Allah. Baru setelah itu Allah Ta'ala sebutkan itu semua perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang itu tadi. Nah, kejelekannya atau kejahatannya, inda rabbika, di sisi Rabbmu adalah makruha. Apakah makruh diartikan ya ini boleh dikerjakan? Kalau dikerjakan tidak apa-apa. Nah, zina dikerjakan tidak apa-apa? Jelas. Ya ini salah. Makruha di sini adalah muharraman, perkara yang diharamkan. Mubghadan, perkara yang mubghadan, yang dimurkai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Nah. Jadi kalau bahasa Al-Quran ini dipakai, syirik itu makruh, zina itu makruh, kan gitu. Nah, memakan harta anak yatim itu makruh, membunuh jiwa itu makruh. Masa makruh? Iya, ayatnya aja lah. Inda rabbika makruha. Nah, ya benar, menurut bahasa Al-Quran makruh. Tapi makruhnya apa? Tahrim, karohah litahrim, menunjukkan haram. Kata beliau mengatakan wala syakka annal murada bil karahah huna at-tahrim. Tidak diragukan lagi bahwasannya yang dimaukan al-karahah di sini dalam ayat ini adalah at-tahrim. Haram. Ini jadi kata-kata makruh, kata-kata yakrohu, kariha itu adalah ada satu dari dua kemungkinan, litahrim atau litanzih. Adapun di kalangan mutaqaddimin umumnya adalah litahrim. Tak terkecuali adalah ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Naam. Beliau menyatakan Ibn Mas'ud yakrohu dhalika kullahu au yakrohu hadha kullahu. Ibn Mas'ud membenci ini semuanya. Artinya Ibn Mas'ud melarang, mengharamkan ini semua. Ya, ini praktek-praktek untuk nusrah. Naam. Demikian. Selesai. Dari pengertian pendapat Abdullah ibn Mas'ud yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Su'ila Ahmad anha, Imam Ahmad ditanya tentang an-nusrah, faqala, maka Imam Ahmad mengatakan Ibn Mas'ud yakrahu hadha kullahu. Ibn Mas'ud yakrahu, membenci, artinya mengharamkan, artinya melarang ini semua. Bukan hanya sekedar memakruhkan, makruh dalam arti boleh dikerjakan tidak mengapa, kalau ditinggalkan berpahala, bukan itu. Nah, karena ini makruh pengertiannya di sisi mutaqaddimin. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala qauluhu rajulun bihi tibbun. Sekarang masuk matan setelahnya, yakni wa fil Bukhari an Qatadah qultu libni Musayyab rajulun bihi tibbun au yukhadu an imraatihi ayahullu anhu au yunasharu qala la ba'sa bih innama yuriduna bi islah fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Dan di dalam Sahihil Bukhari dari Qatadah aku katakan libni Musayyab atau libni Musayyib, dua-duanya boleh, rajulun bi tibbun. Nah, seseorang ada padanya adalah sihir, terkena sihir, terkena guna-guna, au yukhadu an imrati, atau seorang itu terhalang dari istrinya. Terhalang untuk menggaulinya. Ayuhallu anhu, bolehkah dihilangkan sihirnya tersebut? Ayunasaru atau nusrah, dilakukan nusrah. Qala, maka dijawab oleh Ibnu Musayyib atau Musayyab, la ba'sabi, enggak apa-apa. Innama yuridu nabi islah, tidak lain mereka menginginkan dengan itu adalah al-islah, perbaikan. Fama mayanfa, adapun sesuatu yang bermanfaat, falam yunha anhu, maka tidak terlarang darinya. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dalam keadaan muallak. Langsung ucapan Qatadah rahimahullah dalam kitab At-Tibb. Naam. Dari dua riwayat yang sampai kepada kita yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang an-nusrah, maka terlarang. Dua nas yang di atas sebelumnya, yakni hadis Rasul, hadis Jabir bin Abdullah, dan pendapatnya Al-Sahabah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekarang ketika itu ditanyakan kepada yakni Ibnu Musayyab atau Musayyib, naam, katanya la basabih, tidak mengapa. Bagaimana ini? Seakan-akan ada kontradiksi. Naam, akan dijelaskan oleh beliau. Sebelumnya riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara muallak, yakni dari Qatadah rahimahullah, Qatadah Ibnu Du'amah, Naam As-Sadusi Al-Basri masyhur. Beliau adalah siqah, termasuk faqih dari kalangan tabi'in. Dan riwayat-riwayat yang mu'allaqah, yang Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya, karena Imam Bukhari tidak bertemu langsung dengan Imam Qatadah, tabi'in. Nah, sehingga nampak, kok putus sanadnya. Masa Imam Bukhari langsung mengatakan Qatadah. Namanya riwayat Imam Bukhari mu'allak. Ya, ada yang mu'allak itu dari kata menggantung, karena tidak disebutkan rawinya, sanadnya oleh Imam Al-Bukhari, dari gurunya sampai Imam Qatadah tidak disebutkan, langsung Qatadah sih. Nah, namun setelah diteliti, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan riwayat, kesimpulan riwayat-riwayat yang mu'allak dalam sahih Bukhari adalah sahih semuanya, atau mayoritasnya adalah sahih. Nah, itu riwayat-riwayat mu'allaqah di Sahihil Bukhari. 6. Beliau memiliki kitab At-Taghliqut Ta'liq, Taghliqut Ta'liq, menutup yakni yang riwayat-riwayat yang mu'allaq. Setelah diteliti, Imam Bukhari menyebutkannya dalam kitab beliau yang lain, atau disebutkan oleh orang yang mengambil dari Imam Bukhari riwayatnya tersebut secara sanadnya di kitab-kitab yang lain. Nah, qaluhu rajulun bi tibbun, seseorang ada padanya tib, secara yakni bahasa tib adalah obat. 6. Perlu pengobatan. Ay sihir, yaitu sihir. Wa minal ma'lum anna tibba huwa ilajul marad. Dan sudah diketahui bahwasanya tib, pengobatan itu adalah ilajul marad, yakni mengobati penyakit. Lakin sumia sihir tibban min babit tafa'ul. Namun sihir dikatakan sebagai tib dalam riwayat ini. Nah, semisal ini kalau kita tidak melihat sarahnya para ulama, kita bisa salah pengertian. Rajulun bi tibbun, seseorang laki-laki ada padanya pengobatan. Kita artikan obat gitu saja atau pengobatan, padahal tibbun di sini yang dimaksudkan adalah sihir, terkena sihir. Nah, di sini pentingnya kita kembali kepada para ulama ahlul hadis untuk memahami apa yang dimaksudkan lafaz hadis tersebut. Karena syarat tib sendiri adalah mengobati penyakit. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah sihir. Sihir dikatakan sebagai tib min babit tafa'ul, termasuk bab tafa'ul, bab yakni optimis. Nah, yakni sihir itu supaya terobati sebagai bentuk optimisme. ada harapan di situ. Kama sumya alladiu saliman wal kasiru jabiron. Sebagaimana dikatakan orang yang terkena sengatan hewan berbisa itu saliman, orang yang selamat, orang yang sehat, salim. Nah, jelas orang itu tersengat binatang buas, kalau jengking atau ular, kita bilang anta salim. Nah, gitu. Kamu selamat. Ini bukan penghinaan, tapi di situ ada tafaul, yakni optimisme, harapan, ada unsur doa, semoga engkau selamat begitu loh. Satu, penyematan kata yang sebenarnya bertentangan dengan keadaan dia, tapi kata itu adalah untuk rasa optimis, pengharapan, dan doa. Itulah disebut tafaul. Nah, itu. Sama dengan halnya manusia memberi nama anaknya dengan hal-hal yang nama-nama baik itu mengandung unsur tafaul, harapan. Ada dinamai Hasan, harapannya baik memang. Nah, walaupun namanya manusia ya enggak Hasan semuanya, itu ada jeleknya itu. Nah, kasih namanya Mahmud, terpuji. Harapannya dia punya sifat-sifat terpuji. Nah, jangan kemudian yang namanya manusia itu banyak dosa, ya kasih aja namanya Asim, orang yang berdosa. Nah, ya, jangan begitu. Nah, kasih aja namanya Kobih, orang yang jelek. Jangan begitu. Walaupun orang ya ada sisi jeleknya, tapi kasih nama yang baik itu tuntunannya. Harapannya di situ ada tafaul. Ada sisi harapan. Nah, ada sisi doa semoga anak ini terpuji, anak ini baik dan sebagainya. Nah. Demikian. Terkadang ada kata-kata bahasa Arab disematkan kepada sesuatu yang bertentangan keadaannya. Nah, orang yang terkena sihir pun tim. Nah, penyembuhan, sembuh. Nah, orang yang terkena sengatan hewan berbisa dipun salim, selamat. Itu karena ada unsur tafaul. Nah, kita mengetahuinya dari keterangan yang disebutkan oleh para ulama. Au yukhadu an imraatihi, atau dia terhalang dari istrinya. Ay yuhbasu an zaujatihi. Yuhbasu, tertahan atau terhalang dari istrinya. Fala yatamakkanu min jima'iha. Tidak bisa untuk menggaulinya. Nah. Hayazakumullah. Wa huwa laisa bi ba'sun wa hadha na'un as-sihr. Sementara dia laki-laki itu enggak ada apa-apa, dia sehat. Nah, kok tiba-tiba setiap kali mendatang istrinya enggak punya kemampuan, hilang kekuatannya misalnya. Nah, dari pihak laki-lakinya atau mungkin pihak istrinya. Nah, kalau ini karena bahasnya rajulun, serang laki-laki. Ternyata ada nau minas sihir. Dia terkena satu macam dari sihir. Terkena guna-guna. Nah, ada yang demikian. Termasuk ini bagian dari sihir. Yaitu tafriq, memisahkan. Tidak ingin memisahkan suami istri. Supaya yaitu harmonisnya keluarganya terganggu. Nah, ini jahatnya sihir. Dari sini kita mengetahui macam-macamnya sihir ternyata banyak. Ada sampai pada pengaruhnya itu bisa membawa kepada kematian, ada pada kelumpuhan, ada hilang akal, ada hilang kekuatan. Nah, sampai seorang laki-laki tidak mampu untuk ya ini menggali istrinya, pengaruh sihir ternyata ada yang dimiliki. Nas'Allah salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ajibu annahu mustahirun indan nas annahu idza kana indal uqad wa indal aqd wa aqdu ahadu uqdah indal aqdi fa inna yasulu habisahu an imratihi. Dan yang heran, yang demikian tuh terkenal di sisi manusia, masyhur di sisi manusia, ada terjadi. Dan ada orang yang melakukan yang demikian karena kebenciannya, karena ketidaksukaannya, karena irinya, karena merasa dia terganggu, tidak tercapai keinginannya, dan sebagainya dari niat-niat yang jahat, kemauan-kemauan yang jelek dari sebagian manusia, dibantu oleh syaitan membisikinya, menggodanya, na'udzubillah. Sementara sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Masih pembahasan yakni riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari riwayat Qatadah rahimahullahu taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.